Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد القراءة عند الجميع الحديث قبل الخامس والتسعون kita langsungkan membaca hadis as-sadis wa tis'un. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidaini وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Ridhonya Allah pada ridha kedua orang tua, kebencian Allah, kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Mari kita baca syarah beliau. Kata beliau, hadzal haditsu dalilun ala fadli birril walidaini wa wujubihi. Hadis ini adalah dalil atas keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sebab ridhonya, sababun liridhallahi ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini juga berbicara tentang wa'ala tahdhir min uquqil walidaini wa tahrimi. Hadis ini berbicara tentang haramnya atau peringatan dari bersikap durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Wa annahu sababun li sakhatillah. karena durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini yang harus dibayar mahal oleh sang anak kepada kedua orang tuanya. Dia harus mencari ridho kedua orang tuanya. Hadis ini memanggil kepada setiap anak itu harus memiliki kecerdasan. Cerdas, tanggap, terus berjaga-jaga untuk bisa menjadikan kedua orang tuanya itu ridha. Harus jadi cerdas. Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ini, agar setiap anak itu menjadi orang yang selalu dalam intibah, punya perhatian yang tinggi. Cerdas anak tersebut dalam mencari perkara yang diridhai oleh kedua orang tuanya. Barakallahu fi. Jangan sampai anak itu cerdas dalam hal belajar menghafal ini menghafal itu, sementara di hadapan kedua orang tuanya bodoh. Ya, otaknya tidak bisa main. Terus memberikan problem terhadap kedua orang tuanya. Ya, bikin marah. Barakallahu fi. Menyusahkan atau memberikan kekhawatiran-kekhawatiran kepada kedua orang tuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu fikum, anak yang tidak memiliki jiwa intiba, selalu berjaga-jaga. Karena Anda wahai seorang anak harus membayar mahal di dalam hidup Anda di hadapan kedua orang tua. Karena keridhaan kedua orang tua itu bersama dengan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini kita mendapatkan sebuah ilmu, seorang anak tidak akan pernah menjadi orang yang bahagia hidupnya, tenang dan tenteram di dalam hidup, di saat dia menjadi menjadi seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Sampai pun kedua orang tuanya telah meninggal dunia, kalau sang anak itu hidup dengan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya jangan bermimpi untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, walaupun dunia Anda raup, walaupun engkau memiliki jabatan yang tinggi di muka bumi ini. Jangan berharap barakallah. Kenapa? Karena kita telah memancing, mengundang murka Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Artinya bahwa siapapun yang menjaga diri dari keridhaan kedua orang tua, maka engkau akan berhasil dimanapun engkau berada. Engkau akan berhasil sebagai seorang anak dimanapun engkau berada dan apapun status hidup engkau. selama engkau menjaga ridhonya kedua orang tua, engkau terus menyambung hidupmu dengan kedua orang tua, sekurang apapun agamanya, mungkin engkau lebih dahulu mendapatkan taufik dan hidayah. Tidak berarti engkau boleh meremehkan orang tua kita yang kurang barakallahu fikum dalam hal ilmu agama. Bagaimana lagi kalau kedua orang tua kita itu telah mengerti Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia tidak pernah menginginkan kejelekan pada hidup kita, menginginkan barakallahu fikum kerendahan, kehinaan di dalam hidup kita, maka ini sesungguhnya bagi seorang anak nikmat yang besar di dalam hidupnya, yang dia harus jaga. Yang dia harus jaga nikmat Allahu Jalla wa'ala menjadikan kedua orang tuanya orang yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, jangan sampai disia-siakan. Rijal wa nisa, jangan sampai disia-siakan keberadaan kedua orang tua yang saleh di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi kedua orang tua, ketika menemukan dan menjumpai anak kita barakallahu fikum tidak seperti yang kita maukan, jangan keburu-buru untuk mendoakan kejelekan buat mereka. Jangan. Sesakit apapun dirimu wahai kedua orang tua, jangan mendoakan kejelekan buat diri kita sendiri. Ya, barakallahu fi. Maka tentu kita harus bersemangat mendoakan anak putra putri kita kebaikan di dalam hidupnya, keberkahan barakallahu fikum. Ya, sekurang apapun mereka, kita mengharap atau kita berharap ini adalah ujian di dalam hidup untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ala. Tidak boleh putus asa. Apalagi kalau sampai kedua orang tuanya itu berpikir pikiran yang sangat ya jelek. Gimana? Wes, sampean ndak baik di sini, kita pergi dari lingkungan pondok pesantren. Memalukan, misalkan potong kompas untuk mengambil sikap, padahal sikap ini sangat berbahaya di dalam hidup. Bagaimana dia akan bisa memberikan kontrol terhadap anaknya di saat dunianya adalah bebas? Khawatir apa yang diujikan dari anak kita adalah ada dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga kita harus bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, harus memperbaiki diri dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus barakallahu fikum mengevaluasi selalu, jangan sampai putus asa lalu kemudian berpikiran tidak sehat, potong kompas, mengajak istri dan anaknya lari atau keluar dari lingkungan yang baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau barakallahu fikum, al-ab dan al-um menanggung rasa malu yang sangat tatkala kemudian dia diuji oleh anaknya atau menjadi bahan omongan orang. Mungkin seorang ustaz, dia membina, dia membimbing. Memang itulah perjalanan hidup. Kalau kita tidak punya barakallahu fikum besar jiwa memikul amanat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, mungkin barakallahu fikum akan lari tunggang langgang di saat menemukan ujian dari anaknya sendiri bisa dia mengurus masalah umat. Namun jikalau dia bersabar sesaat, ayo perbaiki, lalu lakukan perbaikan, luruskan. Semoga semangat engkau meluruskan orang lain dan membina menjadi tabungan buat engkau di sisi Allah Jalla fi'ula untuk membantu diri dan membantu anak keluarga kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Terkadang barakallahu fikum, karena tidak kuasa, tidak kuat untuk menahan omongan ini, omongan itu, lalu kemudian dia tinggalkan. Tinggalkan peluang besar di dalam hidupnya untuk dia bisa bersedekah, bisa meminta bantuan dan pertolongan melalui bimbingan-bimbingannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang baik. Dan dari majlis ini saya mengingatkan kepada segenap ikhwani wa akhwati fillah hafidhakumullah, bahwa semakin mendekati hari kiamat, semakin besar ujian yang harus kita hadapi. Semakin mendekat kepada hari kiamat barakallahu fikum, maka semakin besar ujian yang kita akan hadapi. Dan kita harus bersiap-siap. Kita harus barakallahu fikum bersiap-siap. Kalau suatu saat kita barakallahu fikum melihat anak saudara kita atau saudara kita sedang diuji, maka jangan sekali-kali barakallahu fikum untuk kemudian berniat jelek terhadap saudara, mencela saudara kita, menghina saudara kita. Kita harus menjadi satu badan dengan dia. Kita harus menjadikan diri berposisi dia. Kenapa barakallahu fikum? Yang kita harapkan di belakang adalah pertolongan dan bantuan Allah Jalla fi'ula. Kalau suatu saat, suatu ketika kita diuji dengan serupa, sanggupkah kita untuk memikulnya sebagaimana saudara kita sanggup untuk memikulnya? Lalu barakallahu fikum, kita menjatuhkan dia karena ujian Allah Jalla fi'ula kuatnya. Kalau kita cela dia karena ujian Allah Jalla wa'ala yang ditimpakan melalui anaknya, khawatir kita tidak akan sanggup di saat kita diuji yang sama dan serupa dengan saudara kita barakallahu fikum. Maka babut ta'awun, bab untuk saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong alal birri wa taqwa, harus barakallahu fikum kita wujudkan. Kapan saja, di mana saja kita memiliki jiwa yang baik, jiwa yang bagus, jiwa yang selalu barakallahu fikum membantu dan menolong, maka Allah Jalla wa'ala akan persiapkan pertolongannya di saat kita membutuhkannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Oleh karena itu, jangan ada siapapun dari kita yang memuluskan jalan generasi ini kepada yang jelek. Jangan sampai barakallahu fikum kita menjadi penyebab mereka berbuat kejelekan, berbuat kerusakan, berbuat yang tidak diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini generasi yang akan datang. Orang-orang yang dilibatkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam urusan ilmu ini adalah orang-orang besar. Orang-orang yang menjadi pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus memiliki tanggung jawab yang besar pada pilihan-pilihan Allah Jalla wa'ala itu. jangan membukakan pintu buat mereka untuk melakukan kejelekan dalam hidup. Jangan membuka kesempatan buat mereka untuk menuju kejelekan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar terhadap generasi yang telah dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk belajar agamanya, memahami agamanya, mengamalkan biqadril istitaah. Kalau sekiranya kita tampil sebagai ustaz, sebagai al-um, sebagai akh, sebagai ummahat dalam barakallahu fikum, menjaga pilihan-pilihan Allah Jalla wa'ala ini, maka engkau adalah orang yang memang punya jiwa besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka oleh karena itu kepada kita semuanya, al-ab dan al-um harus bisa menjadi teladan keistiqomahan fi ta'atillah, keistiqomahan dalam ketaatan putra-putri kita. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita bina, kita bimbing, kita jaga, kita lindungi, semoga hidup kita berberkah di sisi Allah Jalla wa'ala. Umur kita butuh keberkahan. Amal-amal kita butuh keberkahan. Ilmu yang kita miliki butuh keberkahan. Semua yang terkait dengan hidup ini butuh keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka keberkahan itu, di saat kita menjaga keberkahan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu dakwahnya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala terus barakallahu fikum diberikan keistiqomahan di atas agamanya ini, untuk kemudian dengan modal istiqomah kita menyiapkan generasi-generasi kita yang akan datang, rijalan wa nisa, sebagaimana mahalnya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kemahalan ini dibayar oleh kelalaian kita. Jangan kemahalan atau mahalnya harga generasi ini harus ya dibalas dengan barakallahu fikum kelalaian kita, keinginan jelek kita terhadap mereka. Jangan sampai. Ayo kita bersama-sama, kita ingin menyiapkan generasi yang semoga generasi inilah yang diharapkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, fa inni mukathirum bikumul umami yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi barakallahu fikum, semakin dekat kita dengan hari kiamat, semakin besar pula ujian yang kita hadapi. Maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan rijalan wa nisa untuk melindungi generasi kita ini barakallahu fikum, agar selalu berada dalam keistiqomahan. Kita mulai dari diri kita sebagai al-ab, diri kita sebagai al-um, untuk menjaga keistiqomahan diri kita dalam kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca apa yang beliau jelaskan. Sekali lagi, bahwa anak dituntut untuk memiliki kecerdasan di hadapan kedua orang tuanya. Jangan bebel. Jangan sampai ini dimarah, itu dimarah, itu dimarah. Semuanya dimarah. Harus dengan marah. Tentu ini kan benar-benar barakallahu fikum anak yang tidak punya intibah, kepedulian di dalam mengejar ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum, sekali lagi sebagai seorang anak harus membayar yang mahal di dalam hidupnya, yaitu ridha kedua orang tua yang dia harus cari barakallahu fikum untuk menjadi sebab mendapatkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Wala syakka anna hadha min rahmatillah bil walidaini wal aula. Tidak ada keraguan bahwa ini merupakan kasih sayang Allah kepada kedua orang tua dan juga terhadap anak-anak. Kenapa? Id bainal walidaini wa auladihim minal ittisali ma la yushbihuhu syai'un minas silat wal irtibatil wathiq. Termasuk dari kasih sayang Allah dalam kehidupan kedua orang tua kata beliau, sebab keduanya antara kedua orang tua dan anak-anak mereka ada hubungan yang tidak akan menyerupainya sesuatu pun dari bentuk hubungan dan keterkaitan yang kuat, tidak akan ada. Tidak ada seseorang yang ikatan hidupnya seperti ikatan dia dengan kedua orang tuanya, itu tidak. Kedua orang tua tidak ada ikatan hidupnya seperti ikatan hidupnya yang terhadap anaknya, itu tidak ada sama sekali. Artinya begitu kuat, begitu kokoh. Ini adalah rahmat Allah. Ini adalah kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Allah mengikat antara keduanya dengan ikatan yang kuat yang tidak akan bisa didapatkan ikatan hidup ini terhadap saudaranya, temannya, dan yang semisal. Barakallahu fikum. Aib selalu melekat pada diri anak itu orang tuanya. Perjuangan, pengorbanan kedua orang tuanya selalu melekat. Ini barakallahu fikum, kalau anak itu adalah anak yang soleh. Dia selalu mengingat perjuangan, pengorbanan, apalagi al-um yang mengandungnya dalam kondisi lemah, di atas kelemahan barakallahu fikum. Sampai kemudian dia tumbuh dewasa. Al-ab keluar mencari nafkah, al-um yang berbuat, yang menggendong dia, yang barakallahu fikum memeluk dia, yang memandikan dia, yang segala-galanya. Benar-benar ikatan yang sangat erat dan kuat. Sehingga kalau ada seorang anak sudah tidak lagi ada hubungan erat dengan kedua orang tuanya, mesti akan hilang barakallahu fikum lenyap hidupnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak akan jelas. Kalau seseorang sudah melepaskan ikatan hidupnya dengan kedua orang tua. Coba orang awal, bagaimana dia muliakan kedua orang tuanya, dia sadar. Dia itu barakallahu fikum menjadi orang besar karena kedua orang tuanya ba'dallah. Bimbingannya, arahannya, nasihatnya, peringatan-peringatannya. Ketika dia masih kecil, diingatkan sampean jangan bergaul bersama fulan. Diingatkan, barakallahu fikum, agar jangan kemudian menjadi orang. Ini kan kita tidak merasa. Kalau kepedulian kedua orang tua sebegitu dalam. Begitu dalam. Sehingga kalaupun kedua orang tuanya, kata Nabi SAW melihat, menjadi budak lalu sang anak datang membebaskannya, belum dia bisa membalas kebaikan dan jasa kedua orang tuanya di dalam hidup. Artinya besar barakallahu fikum. Maka bagi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, ada peluang dan kesempatan untuk kita berbakti dengan mengingat, berdoakan mereka. Barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau, wal ihsan ma bainal walidain wal aulad minal ihsan minal walidain alladhi la yusawihi ihsanu ahadin minal khalq. Rahmat Allah Jalla wa'ala terhadap diri anak itu dari kebaikan orang tua yang tidak akan menyamai kebaikan siapapun dari makhluk ini. Ya, terkadang seorang anak menganggap bahwa temannya yang punya HP misalkan itu yang akan menenangkan, menenteramkan. Orang tuanya di rumah mencari di mana dia sampai capek, sampai lelah. Ya, terus jadi beban barakallahu. Anak yang cerdas tidak akan pernah melakukan hal itu. Dia akan terus meringankan beban. Dia tahu apa kebutuhan kedua orang tuanya di rumah. Dia tahu apa yang dibutuhkan barakallahu fi. Ini anak yang cerdas rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka oleh karena itu kebaikan kedua orang tua terhadap diri anak tidak pernah ada menyamainya kebaikan seorang pun dari makhluk. Tidak akan dijumpai barakallahu. Ya, dia membantu saya begini begitu. Dia telah menolong saya demikian, belum mencapai kebaikan kedua orang tua engkau. Wa tarbiyatil mutanawwi'ati wa hajatil aulad ad-diniyah wa dunyawiyah ila al-qiyam bihadzal haqq litta'abbud. Juga tarbiyah yang berbagai macam bentuknya, kebutuhan-kebutuhan anak baik yang bersifat diniyah agama atau duniawi, kedua orang tua melaksanakannya dengan benar-benar barakallahu fikum. Apakah ibu kita pernah berpikir di saat dia menghilangkan kotoran dari diri kita lalu kemudian besok engkau bisa membalasku? Tidak ada barakallahu fikum dia berpikiran demikian. Yang ada adalah dia lakukan dengan penuh kasih sayang. Apalagi kalau dia adalah kedua orang tua yang beragama. Yang diharapkan di belakangnya adalah nilai dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kata As-Sa'di rahimahullah, wafa'an bilhaq. Sebagai sebuah penunaian janji barakallahu fikum dengan benar, kedua orang tua berlaku demikian. Kedua, waqtisaban lithawab. Orang tua berkorban demikian untuk kemudian mencari pahala. Wa ta'liman lidhurriyyatihim. Dan bentuk pengajaran terhadap anak keturunan mereka nanti. Ayu amiluhum, agar anak ini bisa memperlakukan anak keturunannya dengan apa yang mereka bisa berbuat bihi walidayhim, kedua orang tua. Jadi agar barakallahu fikum menjadi ta'liman, pengajaran terhadap anak keturunan mereka. Bagaimana mereka berbuat bakti kepada kedua orang tua mereka. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi seorang anak harus membayar di dalam hidupnya dengan harga yang sangat mahal. Menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang selalu intibah, ya, terus berjaga-jaga apatah yang tidak disukai oleh kedua orang tua saya. Apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, dikejar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih khusus kepada para syabab, para pemuda dan pemudi barakallahu fi, harus menjadi orang yang cerdas di dalam diri. Harus menjadi orang yang cerdas barakallahu fikum di dalam diri. Bahwa di saat kita benar-benar bersemangat belajar ilmu agama dan mengamalkannya, itulah puncak dari keinginan kedua orang tua kita. Di saat seorang anak itu mampu belajar, berpeduli terhadap ilmu dan peduli terhadap amal ilmu, itulah puncak cita-cita mereka. Mereka tidak mengemis pada dirimu untuk kemudian bisa memberikannya duit, memberikannya per bulan. Kalau bapak engkau atau al-ab dan al-um yang saleh dan saleh, dia akan berupaya bergembira di saat engkau terlihat orang yang bersemangat belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengamalkan ilmu agama. Maka ini adalah puncak dari kebahagiaan mereka. Kejarlah. Semoga di belakang kebahagiaan kedua orang tua ini Allah Jalla wa'ala simpankan langkah-langkah dan jalan untuk mencapai dunia dengan mudah dan gampang. Tapi di saat kita merusak hubungan kita dengan kedua orang tua kita, kita tidak peduli barakallahu fikum, khawatir berakibat tersendat kehidupan kita di belakang hari kaitannya dengan rezeki, sehingga kita harus semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah hukuman yang sangat mengerikan pada kehidupan seorang anak rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau kemudian, hadihil asbab wa ma yatafarra'u anha mujibun li ja'li ridahuma maqrunan bi ridallahi wa diddihi bi diddih wa idza qila fama huwa albirru alladhi amarallahu bihi wa rasuluh. Ini merupakan sebab-sebab dan apa yang tercabang darinya yang akan mewajibkan untuk menjadikan keduanya itu ridha, selalu dibarengi dengan ridhanya Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya, murkanya Allah Jalla wa'ala dibarengi dengan murkanya kedua orang tua. Apabila dikatakan kepadamu, bagaimana sih gambaran kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasulnya kepada kedua orang tua? Qad haddahu Allah wa rasuluhu bihaddin ma'ruf. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah memberikan batasan atau penjelasan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat dimengerti. Kata beliau, qad haddahu Allah wa rasuluhu bihaddin ma'ruf wa tafsirin yafhamuhu kullu ahad. Juga Allah dan Rasulnya telah merincikan dan memperjelas yang bisa dipahami oleh setiap orang. Fallahu ta'ala atlaqal amra bil ihsan ilaihima. Allah Jalla wa'ala memutlakkan perintah berbuat baik kepada keduanya. Tidak menyebutkan bentuk kebaikan ini, kebaikan itu, tidak. Tetapi perintah Allah Jalla wa'ala, wa bil walidaini ihsana. Maka kepada kedua orang tua berbuat baiklah engkau. Bagaimana bentuknya? Tidak dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua ragam kebaikan barakallahu fikum masuk di dalam perintahnya. Wa dzakara ba'dhal amtsilah. Rasul sallallahu Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya menyebutkan beberapa contoh allati hiya anmuzat minal ihsan, sebagai contoh dari kebaikan barakallahu fikum. Ya, kata beliau kemudian menjelaskan, fa kullu ihsanun qawli au fi'li au badani bihasabi ahwalil walidain wal waqt wal makan fa inna hadza wal bir. Semua bentuk kebaikan ucapan atau perbuatan atau badan kita, ya, sesuai dengan kondisi kedua orang tua kita, barakallahu fikum, anak kan tahu wajah abi umminya itu marah, ini harus cerdas memang. Kenapa marah kok wajah abi umminya ya loyo lesu, ya, barakallahu fikum. Anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya sangat peduli dan perhatikan hal itu. Dia lihat, jangan-jangan ada kata, ada perbuatan, ada perilaku yang kemudian menyebabkan dia bersedih. Ya, dia memeriksanya. Nah, wal waktu wal makan, waktu dan tempat. Ini semuanya adalah masuk dalam kategori albir. Ucapan, perbuatan, gerak-gerik badan kita, barakallahu fikum. Ya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita dalam kondisi tertentu, waktu tertentu, di tempat tertentu, maka ini adalah albir, masuk dalam kategori bir kebaikan buat kedua orang tua. Ketika orang tua kerja misalkan, atau al-um di rumah, ya Allah, bolak-balik tidur asyik misalkan, tidak ada barakallahu fikum, jadikan orang tuanya sebagai babunya, ya, sebagai pembantunya yang mencucikan pakaiannya, padahal dia sudah mampu mencuci. Ya, sudah barakallahu fikum bisa mencuci sendiri, melipat pakaiannya, dia bisa melipatnya sendiri. Menjadikan ab atau umnya sebagai pembantunya sendiri. Maka ini adalah tidak boleh terjadi pada seorang anak. Ketika seseorang anak itu berusaha berkhidmat pada apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tuanya, ketika orang tuanya istirahat, ketika orang tuanya barakallahu fikum ia berbuat, bekerja, menyiapkan, ini semuanya pintu kebaikan. Menjaga lisan, menjaga barakallahu fikum raut muka, raut wajah, ketika diingatkan malah ia berbuat wajah yang cemberut, wajah yang tidak menerima, apalagi badannya nyikat sana sini karena marah. Ya, ini barakallahu fikum perbuatan yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sekali lagi kita harus membayar yang besar dalam hidup kita dengan kedua orang tua kita. Ilmu dan agama, itulah dia menjadi jalan keluarnya untuk menjadikan kita sebagai anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, sebelumnya berbakti kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semangat belajar para thullabul ilm, jaga hak-hak Allah jalla fi'ula, dan perhatikan kepada bakti kita terhadap kedua orang tua kita, insyaAllah bersama mereka al-baraka. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.